kemari dekat padaku. Jangan kau sia-siakan kasih sayangku. Kau pelita kegelapan, kau penerang hati yang gundah gulana. Siapa bilang ku tak senang kasih sayangmu? Takkan ku sia-siakan cinta kasihmu. Lembut syahdu kau berikan yang tak pernah ku rasa selama hidupku. Mari marilah kemari dekat padaku. Cintaku hanya padamu, karena sayangku hanya untukmu. Engkau segalanya bagiku. Bersama kita berdua memadu cinta. Cintaku cintamu takkan dapat terpisah. Bagai Rama dengan Sinta, suka duka kita bersama kita berdua memadu cinta. Cintaku cintamu takkan dapat terpisah.